الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا إخوتي في الله رحمكم الله kita masih berada pada juz ketiga pembahasan terakhir yang kita baca pada pertemuan sebelumnya adalah tentang tasydid. Tasydid atau syaddah atau sukun syadid. Dan kurang lebih sudah kita sebutkan ya bagaimana cara melafadzkannya. Taib sedikit mengulang. Ya, coba lihat halaman 16. Halaman 16 tasydid pada huruf kaf. Naam. Kita baca dakkan. Ya, huruf kaf termasuk huruf apa? Syiddah, ya. Termasuk huruf syiddah, ya. Terasa suara naam berhenti. Dakkan. Dakkatan. Dukkati. Fadukkata. Nah, kemudian baris ke-4. Rukka'an. Akkaluna. Makkata. Yuhakkimuka. Zakkaha. Tuzakkaha. Ku sikinan wa yuzakkikum. Ya, kemudian tasydid pada lam. Lam mewakili huruf-huruf yang bersifat mengalir. Alla, illa, walla, kalla, ahalla. Nah, baris paling bawah. Wa ghallaqat. Wa tallahu. Wa thullatun. Hullatun. Yumilla. Nah. Kemudian halaman 17 tasydid pada mim. Zaman untuk mentasydid huruf mim dan nun, ya, lebih lama dibandingkan dengan huruf-huruf selainnya. Ya, dan ini akan kita bisa melafadzkannya dengan tepat, ya, dengan tariqah musyafahah, talaqqi min asatidah. Nah, demikian cara mengusapkan mim musyaddadah. Amma. Ya. Umma. Ummatun. A'immatan. Atammaha. Nah, baris paling bawah. Fa'asammahum. Ahammathum. Fatayammamu. Baris atasnya. Yabana umma. Nah, ini berapa kalimah ini? Yabana umma. 3 kalimah. Ya. Ya ibna um. Ya. Ya ibna um. Ya. Namun ditulis dalam satu kalimah. Dalam satu rangkaian kalimah. Ya. Ya. Nida, kemudian ibn dan um. Ya bana umma. Ya bana umma. Halumma. Halumma. Waliyutimma. Waliyutimma. Watammat. Watammat. Demikian pula zaman untuk mentasydid nun, ya, seperti pada huruf mim, ya. Halaman 18, baris ketiga, tasydid pada nun. Inna. Anna. Anna. Anni. Annama. Wa innani. Ya, baris ke-6. Fadhol dilihat baris ke-6. Baik. La yu'minunna. La yu'minanna. La tu'minunna. La nu'minanna. Ya, 4 kalimah ini adalah kalimah yang ditulis dengan rasam yang sama, namun dengan lafaz yang berbeda. Rasamnya sama, lafaznya berbeda. Nah. Baik. Halaman 19. Tasydid pada huruf wawu. Nah. Huruf wawu adalah huruf yang memiliki sifat-sifat lemah, ya. Sifat rakhawah, sifat lin, ya. Sifat istifal, sifat infitah, ya. Maka saat ditasydid hendaklah tasydid tadi betul-betul nampak pada huruf wawu tersebut. Terlebih apabila sebelum wawu yang musyaddadah ada harakat dhammah, ya. Ada harakat dhammah. Baik. Coba kita baca baris ke-5. Ya, baris ke-5. Kuwirat. Naam. Kalimat kuwirat di sini wawunya apa? Musyaddadah. Kemudian sebelumnya apa? Mabmumah. Nah, di sini perlu ada tahqiq dalam melafadzkan wawu yang musyaddadah. Dengan cara nabr, ya, dengan cara memberikan nabr. Nabr yakni apa? Menaikkan intonasi, ya, menaikkan suara, ya, pada huruf tertentu agar tampak, ya, tasydidnya. Naam. Taib. Dan nabr ada pada beberapa keadaan, ya, agar tampak hurufnya. Naam. Kalau tidak ada nabr, ya, bisa jadi, ya, tidak tampak tasydid pada huruf wawu. Misalkan dibaca kuwirat, ya. Kuwirat, tampakkan dengan nabr. Kuwirat, ya. Yang itu sebenarnya apa? Memberikan tekanan pada makhraj bibir. Kuwirat. Naam. Taib. Zuwijat. Tabawwa'u. Mubawwa'a. Lawahatun. Watazawwadu. Wabawwa'akum. Fasawwaha. Waghawwasin. Naam. Tasydid pada huruf ha. Talahha. Wahajan. Nah, diusahakan suara pada huruf H mengalir bersama nafasnya, bukan hanya nafas saja, namun nafas, ya, disertai dengan saut suara. Talaha wahajan jahazahum wamahilhum. Nabr juga diberikan pada huruf ya musyaddadah, terutama apabila sebelum ya musyaddadah berharokat kasrah, ya, berharokat kasrah. Naam. Taib. Seperti misalkan, naam, kita baca contoh paling bawah halaman 19. Ayyan. Iyaya. Iyaya. Dinaikkan, diberikan nabr agar tasydid betul-betul nampak pada huruf ini. Iyyaka. Iyyaka. Ayyana. Ayyana. Sayyaratun. Sayyaratun. Nah. Halaman 20 baris ke-3. Qayyimatun. Qayyimatun. qawiyyun qawiyyun fazayyanu fazayyanu nuqayyid nuqayyid nuqayyid. Naam, huruf ya musyaddadah, berikutnya dhad ya sakinah. Naam, latihan berikutnya adalah membaca kalimah dengan dua huruf yang musyaddadah, ya. Berikan tasydid pada tempatnya, ya. Berikan tasydid pada tempatnya. Jangan menghilangkan tasydid atau menempatkan pada huruf-huruf yang tidak tepat, ya. Liyadabbaru. Ya. Dal dan ba dua-duanya bertasydid. Yadhra'una. Rabbaniyina. Rabbaniyin, hurufnya ditulis dengan satu. Satu huruf, ya. Namun dibaca dengan panjang. Rabbaniyin, ya, ditandai dengan ya tanda ya kecil. Lujiyin. Yashaqqaqu. Yassadda'una. Durriyun. Durriyun. Hati-hati untuk ra yang musyaddadah, musyaddadah, ya, tidak dengan apa takrir yang mukarrar, dengan yakni berhati-hati tidak berlebihan dalam memberikan getaran pada ujung lidah. Durri, durriyun, durriyun. Wah, kada. Yadzakkaru. Pendek. Halaman 21, ya. Berikutnya pada baris ketiga dan seterusnya, ya, juga sama beberapa contoh kalimah dengan dua huruf yang bertasydid, salah satunya adalah huruf nun. Nah, ingat perbedaan zaman tasydid pada huruf nun dan yang selainnya, ya. Ya ghurrannaka. La yamassanna. Yasuddunnaka. Yasuddunnaka. Fala yughayyirunna. Fala yughayyirunna. Fala naqussanna. Fala naqussanna. Wa zayyannaha. Wa zayyannaha. Baik. Coba yang di sini. Lanjutkan. Baris keempat, lima. La usallibannakum. La usallibannakum. Wa la udhillannahum. Fala yubay. Fala yubattikunna. Naam. Ittaqaytunna makkanni. Naam. Famatti'uhunna. Haknya diperjelas. Famatti'uhunna. Famatti'uhunna. Naam, hasbuk. Sampai. طلقتموهن. نعم. فخم الطاء. زيد تفخيم في الطاء. طلق. قفنا juga tebal. طلقتموهن. طلقتموهن. Ya, belum. Qafnya kurang tebal. طلق. طلق. Ya. طلقتموهن. نعم. فلا أقطعن فطلقوهن بيناه لا تمدن كلهن مكنا ولاني مكن Makkanna. Makkanna. Makkanna. Baik. Nah, halaman berikutnya. Tafadhal. Ya. Makkannakum latunabba'unna latunabbi'annahum. Haknya mana? Huruf hak perjelas. Latunabbi'annahum. Latunabbi'annahum walayumakkinna. Ulangi. Walayumakkinanna lanubayyitannahu yastakhiffannaka. Tayyib, habis. Ahsan. Berikutnya. La yuwaffiyannahum. Hanya la yuwaffiyannahum. La yuwaffiyannahum lanunajjiyannahu layubatti'anna. Fakhim, ta ditebalkan. Layubatti'anna. Layubatti'anna wa usarrihkun. Bawahnya wasarrihuhunna. Wasarrihuhunna natawaffayannaka. Barakallahu fikum. Naam. Berikutnya ini muraja'ah ya, pelajaran sukun wa tasydid. Naam, coba kita baca dulu. Ini juga kita urutkan huruf-huruf yang bertasydid dari ba, ta dan seterusnya. Ahabba ilaikum. Ahabba ilaikum. Ahabbu ilayya. Ahabbu ilayya. Fasabba alaihim. Fasabba alaihim. Fakubbat wujuhuhum. ويثبت أقدامكم يمشي مكبا على وجهه وقلوبهم شتى وتبتل إليه تبتيلا. Ya, coba dibaca 4 baris. 4 baris. Sini santri apa ini? TM ya. Coba semuanya santri TM baca. Dari ahabba ilaikum. Pertama yang ada padanya kita fadhol baca. Ahabba ilaikum. Ya, diperjelas. Ha ain, hal ha wal ha wujuhuhum. Ya. Ulangi. Lanjutkan. Baik. Cukup ya. Di mana namanya? Mikran, mikrofon. Nah. Baik. Pegang dulu. Halaman 23. Halaman 23. Tasydid pada ta dan fa dan seterusnya. Tasbiru, tasbiru wa tattaqu. أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ suru ra dhammah tebal suru ada pun ra yang kasrah tipis sururin fatamathala laha basharan ashku bathi wa huzni ashku bathi wa huzni كل فج عميق فلما رأته حسبته لجة ya kalau agak sulit dibaca dengan lebih pelan فلما رأته حسبته لجة Fadal dari Mutawasitin. Fadal baca 4 baris. Fadal. Qafnya wa tattaqu ya tebalkan. Ulangi tasbiru. Baik. Satu yang mewakili. Fadal. Satu yang mewakili. Fadal. Naam. Ayo. Fadal. Jazakallahu khair. Ambil aja. Baca. Ya Allah bismillah. Tasbiru ya wa tattaqu. Tasbiru wa tattaqu. Ra-nya tebalkan. Tasbiru wa tattaqu. Tasbiru wa tattaqu. Dengan menyempurnakan dhammah. Ru-qu. Tasbiru wa tattaqu. Tasbiru wa tattaqu. Atattakhidhuna huzwan. Wa matta'nahum ila hinin. متكئين على سرر فتمثل لها بشرا أشكو بثي وحزني وحزني أشكو بثي وحزني كل فج عميق فلما رأته حسبته لجة طيب الله يبارك فيك Baris berikutnya. Lalajju fi tughyanihim. Tughyanihim. Nah, diusahakan tidak balik suara ghain sukun. Tughyanihim. Li ayyi yawmin ujjilat. يوقش حنفسه يوقش حنفسه أشحة عليكم أشحة عليكم ما قدمت وأخرت وما نؤخره وما نؤخره كذلك سخرناها لكم كذلك سخرناها لكم سخرها عليهم. Ya, coba diulangi. Yang dari sini, ikhwah yang berada di sini. Fadlu. Lalajju fi tughyanihim. Baik. Gimana tadi baiknya? Ya, baca. Nah. Baca tadi dari lalajju fi tughyanihim. Lalajju fi tughyanihim li ayyi yawmin ujilat. Baik, coba diulangi. Li ayyi. Li ayyi yawmin ujilat. Huruf apa yang ditasydid pada contoh ayat tadi? Ya. Sebelumnya ada berapa huruf? Ya dan jim. Baik, ulang lagi, coba lagi. Li ayyi yaumin ujjilat. Baik. Yang panjang huruf apa? Li ayyi yaumin ujjilat. Ada tidak huruf yang panjang? Enggak ada. Hatta huruf ya yang kasrah juga pendek. Ya, coba lagi. Li ayyi yaumin ujjilat. Ya, jadi kalau pendek langsung ke huruf berikutnya. Li ayyi yaumin. Li ayyi yaumin. Ya, lagi. Li ayyi yaumin ujjilat. Ahsan. Yuqashuhan nafsihi. Baik. Yang panjang apa saja? Yang panjang mana? Huruf apa sebut? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Coba lihat lagi. Yuqashuhan nafsihi. Baik. Kalimat yuqashuhan nafsihi. Huruf ya panjang tidak? Ya yang di awal. Panjang tidak? Ya dhammah. Ada wawu sukun. Panjang. Yu panjang. Kemudian ha yang di belakang. Ha kasrah ada ya kecil. Panjang tidak? Tidak. Panjang. Hi panjang. Nah, itu huruf yang panjang. Yang lainnya pendek, huruf ha musyaddadah. Baik, ulang lagi, sekali lagi. Yu qa syuhan nafsihi. Huruf qaf panjang atau pendek? Pendek, langsung ke shin. Yu qa syu. Yu qa langsung ke shin. Yu qa syuh. Nah, ha-nya ditasydid lagi. Yu qa syuhan nafsihi. Shuha, coba lafadkan kata ini. Shuha. Shuha. Shuha. Shuha. Shuha. Shuha. Aywa. Shuha nafsihi. Shuha nafsihi. Ulangi dari awal. Yuqa. Yuqa shuha nafsihi. Nah, tinggal sedikit haknya diberi tasdid. Yuqa shuha nafsihi. Sekali lagi. Yuqashuhan nafsihi. Barakallahu fiik. Sampingnya. Yani contoh yang berikutnya asyihatan satu lagi. Asyihatan 'alaikum. Nah, tinggal mentasydid ha. Asyihatan. Ya, coba lagi. Asyihatan 'alaikum. Ahsant. Barakallahu fiik. Baik, jazakallahu khair. Cukup ya. Baik. Coba pindah ke sini, apa? Mikrofon. lil kibar. Jazakumullah khair. Halaman 24. Sukun pada huruf lain. Dal warra, ya dal wa dal warra wa zai wa sin wa shin. Baik. Badalahu ba'da ma sami'ahu. أعدت للمتقين أعدت للمتقين في ريبهم يترددون في ريبهم يترددون ثم أذن مؤذن أذن مؤذن ثم أذن مؤذن ولا تبذر تبذيرا ولا تبذر تبذيرا مر على قرية فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم Di mana tadi? Mikrofon. Baik. Hadir. Baca dua baris. Badalahu ba'da ma sami'ahu u'iddat lil muttaqin fi raibihim yataraddaduna. Ulang. Fi raibihim yataraddaduna. Baik, ya, tebalkan lagi ra-nya. Fi rai. Fi raibihim yataraddaduna. Fi raibihim yataraddaduna. Baik. Summa adzana muadzinun. Ya, tampakkan lebih jelas rohawah pada dzal. Adzana muadzinun. Summa adzana muadzinun. Ayo, mahsan. Ba'da. Fadhal. Yalla. Naam, ba'da. Wa la tubadzir. ولا تبذر تبذيرا مر على قرية فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. طيب بعده بدله يأتس بدله بعدما سمعه. بدله بعدما سمعه أعدت للمتقين في ريبهم يترددون ثم أذن مؤذن. نعم أحسن. بريكوتنا. ولا تبذر تبذيرا لكي ولا تبذر تبذيرا مر على قرية فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. طيب الله يبارك فيك. يا siapkan ya. Baris kelima. La tamurruna alaihim. La tamurruna alaihim. Adha wa amarru. Adha wa amarru. Wa la tadurrunahu. Wa la طيب عندك لتمرون عليهم أدهى وأمر ولا تضرونه. طيب di sini ada sesuatu yang mungkin perlu ditambahkan sebagai faedah tentang apa kelanjutan dari pembahasan itmamul harakat, ya. Itmamul harakat, menyempurnakan huruf-huruf yang berharokat, fathah, kasrah, dan dhammah. Bagaimana kalau huruf itu sukun? Ya, sukun, maka seperti namanya, ya. Jadi tidak ada unsur-unsur harokat yang disertakan pada saat kita melafadzkan huruf-huruf sukun, ya. Misalkan kalimat qul, ya. Qaf dhammah, qu, ya. Lam sukun, maka lamnya tidak diberi unsur harokat dhammah, ya. Berarti bibir kita kembalikan. Qul, ya. Qul, begin. Coba lagi. Qul. Ya. Seperti yang kita baca tadi, kalimat la tamurruna. Kalimat la tamurruna. Di sini ada mim dhammah. Coba baca mu. Ya. Berikutnya ada ra. Ra-nya musyaddadah. Ra musyaddadah madmumah. Jadi ini sama dengan ra sukun lalu ada ra dhammah, ya. Ketika sampai pada ra yang sukun, ya, ini kaidah saja, ya. Maka ra-nya dibaca dengan tanpa memberikan unsur harakat dhammah. La tamur, ya. La tamur. Lalu maju lagi karena dhammah. La tamurruna. Baik. Coba dibaca la tamurruna alaihim. لتمرون عليهم. Contoh berikutnya أدهى وأمر. Ayo, kapan bibir kita himpun? Pada ra yang kedua, ya. Amar, ra-nya masih sukun, dhammahnya baru setelah itu. Wa amaru. Wa amaru. Ya. Berikutnya wala tadurrunahu. Baik. Baris bawahnya wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin. فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ. عندك وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. وَتُوَقِّي. ulangi. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Ha yang dhammah yang pertama kurang dengar, kurang terdengar. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Naam. Fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin. Barakallahu fiik. Berikutnya, siapkan. Dzuqu massa saqara. أحسوا بأسنا. أحسوا بأسنا. خش عن أبصارهم. خش عن أبصارهم. يبشرك بيحيى مصدقا. يبشرك بيحيى مصدقا. مصدقا. نعم. تأولن. يبشرك بيحيى مصدقا. يبشرك بيحيى مصدقا. طيب berikutnya تفضل. Dua baris. Nah, jazakallahu khairan. ذوقوا مس سقر أحسوا بأسنا خشعا أبصارهم يبشرك بيحيى مصدقا. نعم. Tadi yang contoh kedua, ahassu ba'sana, diulang. Ahassu. Ahassu ba'sana. Ya, berikutnya khusya'an. Khusya'an absaruhum. Barakallahu fik, ahsant. Berikutnya halaman 25. Nah, disiapkan. Fa ghashaha ma ghashsha. وهم يخصمون وهم يخصمون فغشاها ما غشا فغشاها ما غشا وهم يخصمون وهم يخصمون محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون صي يدبا ومقصرين ومقصرين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. طيب تفضلوا تفضل. فَغَشَّهَا مَا غَشَّى وَهُمْ. Tadi kurang jelas, tasydidnya kurang sempurna. فَغَشَّهَا tahan. فَغَشَّهَا مَا غَشَّى. Ya. وَهُمْ وَهُمْ يَا وَهُمْ يَخِصِّمُونَ خَخِ يَخِ لأن الصد يخصمون يخصمون وهم يهشمون صد يا بكن شين يخصي سي سي سي وهم يهش وهم يهشمون خي خا خي خي يا خي تبا pelan lagi وهم يخصمون وَهُمْ يَخِشِّمُونَ خَخِي تبع خَخِي خِي خِي خِي خِص خِش خِص خِش أَص أَص أَص أَص يَص نعم بارك الله فيك فوانيا محلقين فانيان محلقين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخال نعم ulangi lagi محلقين محلقين محلقين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخالوا لا تخافون لا تخافون sekali lagi محلقين رؤوسكم nah, jangan panjang don jangan panjang محلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون جزاك الله خيرا berikan ke belakang. Coba dibaca tadi yang baris kedua, mahal yaqid. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafuna. طيب بواهنya فصلت فصلت آياته قرآنا عربيا. طيب الله يبارك فيك. بواهنya sampingnya يوم يَوْمَ تَبْيَدُّ وُجُوهٌ وَإِذَا خَلَوْا أَدُّوا عَلَيْكُمْ. Bawahnya fihima. Fihima aynani. Fihima aynani nadduh. Fihi ma'ainani naddohotani. Naam. Yahudduna aswatahum. Taib, Allah ibarat. Naam, kita baca coba baris keempat. Huruf wad musyaddadah. Yawma tabayaddu wujuhun. Semuanya yawma تبيض يوم تبيض وجوه وإذا خلوا عضوا عليكم فيهما عينان نضاختان يغضون أصواتهم تشديد بعد الطاء قطعنا أيديهن وتقطعت بهم أو قطعت به يتفطرن منه فنسوا حظا ألا يجعل لهم حظا تظاهرون عليهم كلمة تظاهرون ini kan dibaca dengan mentasydid dha yang mentasydid dha menurut qiraah selain ahli al-Kufah, selain qiraah al-Qurra al-Kufiyin, ya, selain Asim, selain Hamzah wal-Kisai, maka membaca dengan mentasydid dha. Ya. Imam Nafi', Ibnu Katsir, Ibnu Amir, Abu Amr membaca dengan tadh-dhahirun, mentasydid dha. Nah. Baik, halaman 26. Yauma yud'una. Diupayakan apa? Suara ain ya. Tidak berhenti, tidak putus. Yawma yuda'una. Yawma yuda'una. Fa akramahu wa na'amahu. Wala tusa'ir khaddaka. ولا يخفف عنهم. نعم تشديد pada huruf fa. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ تشهد بعد القف وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً berikutnya مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍ فَحَقَّ وَعِيدِي فَحَقَّ وَعِيدِي فَصَكَّتْ وَجَهَهَا فَصَكَّتْ وَجَهَهَا فَكُّ رَقَبَةٍ ببطن مكة فدكتا دكة وكل شيء أحصيناه إذا ولوا مدبرين Sini mudarisin ya. Ya. Atau macam-macam. Sebagian mudarisin. Tadi di mana? Mikrofon. Antum semuanya mudarisin. Mudarisin. Insyaallah. Ya. Halaman 27. Nah, baca aja. Kullan hadaina hal adullukum ala tijaratin. Ulangi. Kullan hadaina. Cukup harakatain. Kullan hadaina. Harakatain. Kullan hadaina. Hal adullukum ala tijaratin. Mim sukun diberi haknya. Dialirkan suaranya. Hal adullukum ya ada guna hal adullukum ala tijaratin hal adullukum ala tijaratin ya ahsan bawahnya wadhallalnaha وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ Sekali lagi. رَكُوبُهُمْ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَذَلَّلْنَاهَا Sekali lagi. وَذَلَّلْنَاهَا وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ فَمِنْهَا رَكُبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ فَمِنْهَا رَكُبُهُمْ فَمِنْهَا رَكُبُهُمْ رَكُبُهُمْ رَكُبُهُمْ طيب sekali lagi وَذَلَّلْنَاهَا وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ طيب barakallahu fikum. Berikutnya. Kalla sawfa ta'lamuna ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ada mim tasydid zamannya diperpanjang ثُمَّ كَلَّا ya ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ coba dirangkai ayat pertama dan kedua. Kalla. Kalla saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamuna. Ya, kurang masih. Mimnya kurang lama zamannya. Kalla saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamuna. Ulangi. Kalla saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamuna. Ahsan. Satu lagi bawahnya. Mimma khuliq. Mimma khuliqa. Lagi. Amma qalilin. Ulangi. Amma qalilin. Oh, kurang dalam. Oh. Amma qalilin. Amma qal. Amma qalilin. Halumma ilayna. Naam. Kul sammuhum. Sammuhum. Tashdid. Kul sammuhum. Baik. Ahsant. Naam. Berikutnya juga masih mim musyaddadah. Ya, coba kita baca baris terakhir halaman 27. Fatamma miqatu rabbih. Wa tammat kalimatu rabbika. Wa tammat kalimatu rabbika. Halaman berikutnya. Ya, tiga baris pertama juga mim musyaddadah. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Berikutnya nun musyaddadah contohnya إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ. Demikian halaman 29 juga masih contoh-contoh nun bertasydid. Kita baca pada baris ketiga ya. Baris kedua dan ketiga, ya. Ada dua nun yang ditasydid pada contoh ayat. Inna kunna zalimina. Inna kunna zalimina. Inna kunna taghina. Inna kunna taghina. La amla'anna jahannama. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى فَإِنَّ dua baris terakhir halaman 29 ada nun bertasydid ada mim bertasydid wa inni sammaytuha maryama wa inni sammaytuha maryama nun dan mim masing-masing diberikan haknya wa inni sammaytuha maryama wa inni sammaytuha فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ فَلَمَّا جَنَّ ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا بيانه طيب. Berikutnya yang terakhir halaman 30 mengakhiri pelajaran tasydid dan sukun. Nah, kita baca semua coba dari atas. Qul naru jahannam ashaddu harran. Qul naru jahannam ashaddu harran. Urdduha 'alayya fatafiqa mashan. وما نتنزل إلا بأمر ربك وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك له ما بين ada tasydidnya. Nanti tapi ada sukun-sukun ya. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalika. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalika. Wa ma kana rabbuka nasiyan. Wa ma kana rabbuka nasiyan. Coba disambungkan. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalika wa ma kana rabbuka nasiyan. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalika wa ma kana rabbuka nasiyan. Kalimat aydina, coba lihat pada baris keempat. Huruf ya aydina setelah dal dibuang saja apa tanda sukunnya dibuang. Wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan dhalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا kalimat wal yatalattaf ya huruf ta-nya yang tebal selainnya tidak tebal wal yatalattaf apa wal yatalattaf wal yatalattaf wa la yush'iranna bikum ahadan wal yatalattaf wa la yush'iranna bikum ahadan. Nah, baik, sampai di sini dulu. Ya, kita telah menyelesaikan pelajaran sukun buat tasydid. Nah, yang berikutnya insyaallah tentang hukum-hukum ya. Dimulai dari hukum pada al, hukum pada lam, pada lafaz al-jalalah. Nah, ila huna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.